Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Apa jatuh ya? Ah? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Terutama ya. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Kita masih membahas tentang biografi atau sirah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana perjalanan Umar bin Khattab sehingga menemukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Awalnya beliau radhiyallahu anhu ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendapati bahwa istri adiknya dan suaminya telah masuk Islam. Maka kemudian ini menimbulkan amarah bagi Umar bin Khattab sampai kemudian beliau memukul adiknya tersebut dan muncul rasa bersalah. Ketika itulah Umar bin Khattab kemudian mulai muncul di hatinya keinginan untuk mengetahui apa yang dibacakan oleh mereka di rumah mereka. Kemudian Umar bin Khattab pun meminta untuk dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan keislamannya. Dan kita sebutkan kemarin bahwa masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ke dalam Islam ini membangkitkan izzah, membangkitkan kemuliaan kaum muslimin yang dahulu mereka merasa takut. Yani pasca masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka mulai berani kaum muslimin untuk menampakkan keislamannya. Bahkan sebagian di antara mereka berani untuk sholat atau membantah, melakukan bantahan kepada kaum musyrikin. Yang dulunya mereka enggak melakukan bantahan. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, mereka mulai berani untuk melawan atau membantah ya ucapan-ucapan atau celaan-celaan dari kaum musyrikin. Kemudian pada pertemuan kemarin juga telah kita sebutkan beberapa keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita sebutkan bahwa beliau termasuk 10 sahabat yang masuk surga. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf secara berurutan disebutkan 10 sahabat yang masuk surga, mulai dari Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Kemudian kita juga telah sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat telah disediakan sebuah istana yang terbuat dari emas untuk siapa? Umar bin Khattab. Cuma kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa Umar bin Khattab adalah seorang pecemburu, maka beliau mengurungkan niat untuk masuk ke dalam istana tersebut. Demikian juga kita telah sebutkan bahwa Umar adalah orang yang diberi ilham. Nah, ini nanti akan menjadi pembahasan kita. Ya, banyak sekali ucapan dari Umar bin Khattab itu yang berkesesuaian dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Al-Imam As-Suyuti itu mengumpulkan sekiranya ada 6. Ada 6 ayat Al-Quran itu yang diturunkan selaras atau sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Makanya beliau disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Muhaddatsun, orang yang diberikan ilham. Ya, diberikan ilham, firasat yang benar. Ketika beliau berbicara tentang sesuatu, ternyata sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Demikian juga termasuk keutamaan dari Umar bin Khattab bahwa syaitan kabur dari Umar. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam ya bahwa ketika syaitan itu melihat Umar berada di satu jalan, maka dia akan mencari jalan yang lainnya. Ya, ini juga telah kita angkat. Nah, kemudian di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau adalah orang terbaik setelah Abu Bakar. Dan ini dengan kesepakatan para sahabat. Jadi para sahabat itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sepakat mereka bahwa Umar bin Khattab itu adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar. Disebutkan oleh Ibnu Umar, ini putranya Umar, beliau mengatakan, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Fanukhayyiru Abu Bakar, thumma Umar ibn Khattab, thumma Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum. Kata Abdullah bin Umar, putranya sendiri, beliau mengatakan, dahulu kami memilih-milih, ya, nukhayyir, kami memilih-milih siapa yang paling baik, manusia paling baik setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Fanukhayyiru Abu Bakar, maka kami memilih Abu Bakar, kami katakan bahwa Abu Bakar itulah orang yang paling baik. Thumma Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua siapa? Umar ibn Khattab. Thumma Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum. Kemudian yang ketiga adalah Uthman bin Affan. Jadi sepakat mereka, para sahabat itu sepakat bahwa Umar itu adalah orang yang terbaik pasca Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, orang yang terbaik adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, mungkin sebagian kita mengatakan, wah itu kan kata anaknya. Ya, ya wajar kalau anaknya, apa nek bahasa Jawa itu? Ngomong apa? Ngalemi bapaknya. Oh, bapakku itu yang paling baik kedua. Ternyata bukan Abdullah bin Umar saja. Ali bin Abi Thalib, ya, mengatakan bahwa Umar adalah orang yang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Ya, dalam sebuah riwayat yang mutawatir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Umar. Nah, ini dari Ali bin Abi Thalib, bukan dari Abdullah bin Umar, bukan dari anaknya Umar, tapi dari orang lain. Beliau mengatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Umar. Ya. Orang yang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, berarti sepakat ya, bahwa orang yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar. Ya, makanya gak ada orang yang protes ketika Abu Bakar meninggal. Sebelum Abu Bakar meninggal nanti yang ditunjuk jadi khalifah itu adalah Umar. Itu gak ada yang keberatan. Ya, mereka semua sepakat ketika Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar sebagai pengganti beliau. Dan memang telah tampak bagaimana kedudukan Umar bin Khattab di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahulu kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis atau mengisahkan sesuatu kepada para sahabat, beliau sering mengatakan, "Dahulu saya Abu Bakar dan Umar mendatangi tempat ini. Dahulu saya Abu Bakar dan Umar pergi ke tempat ini." Jadi selalu tiga serangkai. Nabi sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan Abu Bakar dan Umar. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, Umar itu meninggal mati syahid. Ditikam oleh seorang ya budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ketika beliau salat, ditikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika jenazahnya ya diletakkan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inni la arju ayyaj'alakallahu ma'a sahibaika." Ya. Wahai Umar, dia mengatakan kepada jenazahnya Umar, "Wahai Umar, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ya mempersatukan engkau ma'a sahibaik bersama dua sahabatmu." Siapa yang dimaksud dua sahabatmu? Yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Luar biasa. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fa inni katsiran ma kuntu asma' An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku itu paling sering mendengar Nabi alaihi salatu wasallam itu mengatakan, ya, dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Ya, aku memasuki satu tempat bersama Abu Bakar dan Umar." Menunjukkan bahwa Umar itu sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Makanya kalau ada orang-orang Syiah yang mencela Abu Bakar dan Umar, berarti mereka bukanlah pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Dusta mereka kalau mengaku sebagai pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Kita lihat hadis tadi. Ini ucapannya Ali, khairu hadhil ummah ba'da nabiyya Abu Bakar wa Umar. Ini ucapannya siapa? Ali. Kalau mereka mengaku sebagai pengikutnya Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang Syiah, maka dia akan mengikuti ucapan Ali ini. Mereka akan menghormati Abu Bakar, mereka akan memuliakan Umar. Tapi apa yang mereka katakan, orang-orang yang mengaku sebagai Syiatu Ali, pengikutnya Ali, mereka mencela Abu Bakar dan Umar. Mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah dua tagutnya orang-orang Quraisy. Lihat celaan mereka, dua tagutnya orang-orang Quraisy. Berbeda jauh dengan apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar posisinya sangat dekat sekali dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian perkara lain lagi yang menunjukkan kedudukan Umar, ini perlu kita jelaskan bahwa tidak terbantahkan lagi bahwa Abu Bakar dan Umar ini luar biasa, betul. Posisinya di tengah-tengah kaum muslimin atau posisinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat dulu perang Uhud? Ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya dalam keadaan terjepit. Nah, perang Uhud itu kan kita menang dulu, kemudian pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berpindah dari atas gunung atau berpindah dari atas bukit, ya, mereka lupa dengan pesannya Nabi, mereka turun. Sehingga dari belakang datang pasukan Khalid bin Walid sehingga berubah ya posisi kaum muslimin yang sebelumnya mendapatkan kemenangan kalah terdesak oleh pasukannya Khalid bin Walid. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi, pasukan kaum muslimin terjepit, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dikabarkan bahwa beliau telah meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Maka apa yang diucapkan oleh Abu Sufyan ya kepada kaum muslimin ketika itu? Siapa yang dicari? Figur siapa yang dicari oleh Abu Sufyan? Dia mengatakan, "Afikum Muhammad." Ya. Apakah di tengah-tengah kalian masih ada Muhammad? Falam yajibu, maka kaum muslimin tidak memberikan jawaban. Qala afikum ya Ibnu Abi Quhafah. Apakah di tengah-tengah kalian masih ada Ibnu Abi Quhafah? Yang dimaksud dengan Ibnu Abi Quhafah adalah Abu Bakar. Karena bapaknya Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah. Ya, apakah di antara kalian masih ada anaknya Abu Quhafah? Falam yajibu, maka mereka tidak memberikan respon. Qala afikum Umar bin Khattab. Apakah di tengah-tengah kalian, kata Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, apakah di tengah-tengah kalian ada Umar bin Khattab? Lihat siapa figur yang dicari oleh Abu Sufyan. Yang pertama Rasulullah, kemudian yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajmain. Lihat. Menunjukkan benar-benar posisinya Umar ini diakui oleh kawan dan lawan. Para sahabat mengakui tentang keutamanya, bahkan musuh-musuh Islam mengakui kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga tidak diragukan lagi kalau ada orang yang mencela sosok Abu Bakar dan Umar, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang menyimpang. Karena kesepakatannya para umat, ya, kesepakatannya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan sosok yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian juga di antara keutamaan Umar, kisah menarik ya. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah, sebagian di antara mereka melakukannya secara diam-diam, khawatir diketahui oleh kaum musyrikin, takut dihalang-halangi. Berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya tidak mengetahui seorang pun yang hijrah melainkan dengan sembunyi-sembunyi. Artinya mayoritas para sahabat itu hijrahnya sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan Abu Bakar hijrahnya sembunyi-sembunyi. Masih ingat enggak dulu kisahnya? Sampai Nabi itu muter dulu. Ya, harusnya ke utara menuju kota Madinah, tapi beliau ke selatan dulu. Sembunyi di dalam gua selama 3 hari untuk menghapus jejak. Baru setelah kaum musyrikin tidak lagi mencari, beliau baru pindah ke Madinah. Nabi dan Abu Bakar itu perginya ke Madinah secara diam-diam. Tapi bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ingin hijrah ke kota Madinah? Beliau menyandang pedang dan busurnya, ya, panahnya. Kemudian datang ke Ka'bah dalam keadaan kaum musyrikin Quraisy itu sedang berkumpul di sana. Kemudian beliau tawaf 7 kali, ya, mengelilingi Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, kemudian mendatangi kaum musyrikin. Man arada ay yasqula ummah au yarmala zaujatah au yatayatam ya waladahu ya falyaqni wara'a hadhil wadi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang ingin agar ibunya merelakan kematiannya, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, ya, barang siapa yang ingin agar istrinya jadi janda, ayo temui saya di balik lembah. Ya, ditantang oleh Umar. Ini Umar mau hijrah ini. Ya. Jadi barang siapa yang pengen ibunya menangisi kematiannya, yang pengen istrinya jadi janda, yang pengen anaknya jadi yatim, ayo berhadapan sama saya. Enggak ada satupun dari kaum musyrikin yang ya berani melayani tantangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, luar biasa. Maka kemudian kaum muslimin yang dahulunya tertindas, orang-orang lemah, akhirnya mengekor di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selamat mereka hijrah bersama Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, luar biasa keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau radhiyallahu anhu juga mendapatkan pengkhabaran dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau termasuk orang yang mati syahid. Jadi wafatnya Umar radhiyallahu anhu dan juga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ini adalah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam bahwa keduanya meninggal dalam keadaan mati syahid. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, disebutkan so'ada Uhudan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam so'ada Uhudan wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Suatu ketika kata Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas gunung Uhud. Kemudian beliau diikuti oleh Abu Bakar. Kemudian beliau diikuti oleh Umar. Kemudian beliau diikuti oleh Utsman. Jadi ada 4 orang berada di atas gunung Uhud. Farajafa bihim, maka kemudian gunung Uhud itu bergoyang, bergetar. Ya, tiba-tiba gunung Uhud bergetar dinaiki oleh 4 orang yang mulia. Rasul alaihi salatu wasalam, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Hadisnya sahih ya, dalam sahih Al-Bukhari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atsbut Uhud." Ya, wahai Uhud, ya, diam engkau. Ya, jangan bergoyang. "Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Karena sesungguhnya di atasmu ini wahai Uhud, ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang syahid. Ya. Siapa nabi? Ya Rasulullah. Siapa siddiq? Abu Bakar. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, dan 2 orang yang syahid. Ini menunjukkan bagaimana akhir kehidupan Umar dan Uthman. Bahwa mereka akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Ya. Cukuplah ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau meninggal dalam keadaan syahid. Demikian juga Uthman bin Affan. Sebagian orang banyak mencela Uthman bin Affan. Ini tazkiyah dari Rasulullah SAW bahwa Uthman itu meninggal dalam keadaan mati syahid. Ya. Kemudian di antara keutamaan Umar bin Khattab sebagaimana kita singgung tadi, bahwa beliau adalah orang yang diberikan ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang beliau ucapkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jelaskan satu persatu. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti ya, dalam Talikh Al-Khulafa, ada yang disebut sebagai Muwafaqati Umar. Muwafaqati Umar itu adalah ayat-ayat yang sesuai dengan pendapatnya Umar. Ada 6 yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ayat yang pertama yang berkenaan dengan tawanan Badr. Dahulu ketika Nabi alaihi salatu wasalam berhasil memenangkan perang Badar, ini sekalian murojaah lagi bagaimana sirah An-Nabawiyah Ya. Dulu ketika Nabi SAW berhasil memenangkan perang Badar, beliau mendapati banyak tawanan. Maka kemudian Nabi SAW mengajak berunding Abu Bakar dan Umar. Ini tawanan mau diapakan? Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengusulkan agar mereka minta tebusan. Ya, agar orang-orang musyrikin itu bagaimana siapa yang keluarganya ditahan oleh pasukan kaum muslimin, untuk membebaskan pasukannya mereka harus bayar tebusan. Ini ide dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Umar, ya, beliau mengusulkan agar semuanya dihukum mati. Ini usul dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Abu Bakar mengusulkan mereka menebus. Barang siapa yang punya harta, ditebus dengan harta. Barang siapa yang miskin, tidak punya harta, maka dia berkewajiban untuk mengajarkan kaum muslimin 10 orang untuk baca tulis. Mengajarkan baca tulis kepada 10 orang dari kalangan kaum muslimin. Kalau dia sudah berhasil mengajarkan 10 orang yang bisa baca tulis, sehingga sampai bisa baca tulis, baru dia dilepaskan, dikembalikan ke kota Makkah. Ini idenya Abu Bakar. Kalau Umar, ya bunuh tawanan-tawanan tersebut. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih apa yang diajukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga mereka membayar tawanan, membayar tebusan bagi tawanan-tawanan yang ditahan oleh Rasul Alaihissalatu Wassalam. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal yang menunjukkan bahwa pendapat Umar itulah yang lebih benar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, makana linnabi ayyakuna lahu usra ayyakuna lahu asra hatta yudhina fil ard turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizul hakim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah patut bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sebelum dia bisa mengalahkan musuhnya di muka bumi ini. Ya, engkau menghendaki harta dunia sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki akhirat bagimu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Azizun Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya apa? Apa yang diusulkan oleh Umar itu pada hakikatnya tepat. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum kokoh, baru perang yang pertama, maka dia belum pantas untuk memiliki tawanan perang. Tapi ya sudah, qadarullah. Sudah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin pun sepakat untuk membayarkan tebusan, maka sudah. Tapi apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pendapat yang benar adalah pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang membenarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang kedua ini tentang maqam Ibrahim. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu apa? Kuburannya Nabi? Bukan kuburannya Nabi Ibrahim ya. Makam, bukan makam. Makam itu dari kata koma yakumu, yang artinya berdiri. Jadi makam Ibrahim itu adalah batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, jadi ketika membangun Ka'bah selesai pondasinya kan harus ditinggikan. Maka untuk meninggikan bata tadi, untuk meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim itu harus naik ke atas sebuah batu. Nah, batunya itulah yang disebut sebagai maqam Ibrahim. Itu yang ada di dalam. Nah, itu maqam Ibrahim. Ya, adapun yang kita lihat sekarang ini adalah kandang yang dibuat oleh kerajaan Saudi Arabia. Jadi makam Ibrahimnya itu ada di dalam kandang tersebut. Jadi jangan salah paham ya. Ya katanya enggak boleh sholat ngadep kuburan. Itu makam Ibrahim. Itu makam, itu adalah batu tempat Ibrahim ya menginjak ketika membangun Ka'bah. Nah, apa hubungannya dengan Umar? Ya. Umar itu mengusulkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana kalau bagian belakangnya makam Ibrahim ini kita jadikan sebagai tempat sholat. Ya. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Jadi ini usulannya siapa? Umar. Turun wahyu membenarkan ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dijadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Makanya disunahkan bagi kita kalau umrah ya melakukan tawaf 7 kali. Setelah selesai tawaf 7 kali mengitari Ka'bah, maka segera mengambil posisi di belakang makam Ibrahim. Lalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla," dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Ini yang memulai idenya itu adalah Umar bin Khattab, kemudian diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang beliau ucapkan. Ini adalah yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga tentang hijab. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijab. Jadi dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya anhu itu sering melihat ya kaum mukminin atau wanita-wanita mukminah itu sering diganggu oleh kaum munafikin. Ya. Maka beliau ingin sekali agar kaum mukminah itu ada identitasnya, berbeda antara kaum mukminah dengan para budak. Ya. Sehingga beliau sangat ingin agar wanita mukminah itu pakai jilbab agar lebih terjaga dan menunjukkan identitas mereka sebagai wanita mukminah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Umar ini merasa tidak enak ketika istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak menggunakan jilbab, tidak menggunakan hijab dalam keadaan banyak orang yang masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Umar bin Khattab, "Wahai Rasulullah, ya, bukankah lebih baik kalau istri-istrimu ini menggunakan hijab? Kenapa? Karena tidak semua orang yang masuk ke rumahmu itu orang baik. Di antara mereka adalah orang-orang fasik, ya. Bisa jelalatan melihat istrinya Nabi alaihi salatu wasallam." Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menggunakan jilbab. Jadi asal muasalnya itu dari kerisauan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain." Ya. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Katakan pula kepada anak-anak perempuanmu dan juga kepada istri-istri kaum mukminin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Ya, jadi jilbabnya itu dipanjangkan. Ya. Kata para ulama itu dada itu harus tertutup. Nah, ini sebagian kaum muslimin tidak seperti itu jilbabnya. Makanya ada konsep bukan jilbab tapi jilbub. Ya. Jilbub itu kan konotasi negatif. Orang pakai jilbab tapi bajunya ketat. Jilbab itu fungsinya adalah menutup aurat agar tidak menimbulkan godaan bagi kaum laki-laki. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada wanita muslimah. Ya, jilbab itu bukan hanya sekedar kita nutup rambut, ibu-ibu. Tapi bagaimana agar tertutup dari kaum laki-laki? Jilbabnya harus panjang. Ya, sebagian orang ya udah pakainya tetap ketat, bagian bawahnya tetap kelihatan. Ya, tetap menonjol. Cuma bedanya apa? Ditutup rambutnya. Itu bukan jilbab. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yudnina 'alaihinna, ya, min jalabibihinna. Mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka. Ya. Jadi benar-benar tertutup. Kalau kita punya saudara, punya anak perempuan, sampaikan, oh, jilbab itu bukan hanya sekedar menutupi rambut, tapi bagaimana agar bentuk tubuh itu tertutupi dari kaum laki-laki. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika adna ayyurafna wala yu'zain." Yang demikian itu lebih ya agar mereka lebih mudah dikenal, oh, bahwa ini adalah wanita terhormat, seorang wanita muslimah, seorang wanita mukminah. Sehingga dia tidak diganggu. Ya. Nah, ini tujuannya, salah satu jilbab itu adalah untuk proteksi. Ya, bukan untuk menampilkan kecantikan. Nah, inilah sebagian orang jilbab itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang itu tidak diganggu, sebagian orang malah bikin jilbab agar diganggu. Ya, jilbabnya dibikin kreasi macam-macam, menarik ya. Agar orang melihat, laki-laki tertarik. Bukan itu esensi dari jilbab. Tapi esensi dari jilbab itu agar seorang wanita mukminah itu bisa terjaga, tidak menimbulkan godaan bagi kaum laki-laki. Nah, ini ayat tentang hijab yang turun ya, bermula dari apa yang dirisaukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian yang keempat, ayat tentang khamr. Ayat tentang khamr disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan, ya, "Lamma nazala tahrimul khamr, qala Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafian." Wa nazalat hadhil ayah allati fil Qur'an yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas. Ya. Ketika sebenarnya Umar itu sudah tidak cocok dengan keberadaan khamr. Jadi khamr itu kan di awal Islam itu masih diperbolehkan. Orang-orang itu sebagian itu masih minum khamr. Sebagian itu masih minum khamr walaupun mereka sudah masuk Islam. Karena waktu itu belum diturunkan ayat yang mengharamkan khamr. Nah, ini menimbulkan kerisauan lagi pada diri Umar. Sehingga Umar itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, turunkanlah kejelasan tentang hukum khamr ini." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas." Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan bahwa di antara di dalam keduanya terdapat dosa yang besar, tapi ada manfaatnya bagi manusia. Ya. Dan dosa itu lebih besar. Jadi ada manfaatnya. Dikatakan oleh Allah itu masih ada manfaatnya. Apa manfaatnya khamr dan judi? Ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, dahulu masyarakat jahiliyah, ketika mereka menang judi dan ketika mereka mabuk, mereka itu jadi orang yang dermawan. Ya, kalau ada orang yang minta sedekah itu dikasih. Jadi ada manfaatnya enggak? Ada. Mereka jadi dermawan. Kalau zaman sekarang mabuk malah mukuli istri ya. Kalau mereka dulu, kalau mabuk, jadi orang yang dermawan. Makanya ada manfaatnya. Fadu'iya Umar wa faquriat alaih faqala Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafian. Kemudian dipanggil Umar, kemudian dibacakan ayat tadi. Allah telah menurunkan ayat tentang khamr. Tapi Umar Mukhattab tetap menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khamr tersebut dengan penjelasan yang memuaskan. Ya. Kemudian fanazalatil ayah allati fin nisa. Kemudian setelah Umar berdoa kepada Allah, turun lagi ayat yang kedua tentang khamr. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya, kalau tadi dikatakan pada khamr itu ada manfaat, ada kerusakan dan ada manfaat. Kemudian ditingkatkan lagi. Ya, tidak boleh minum khamr kalau mau salat. Ya. La taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Fa kana munadi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aqama shalah nada ala yaqrabanna shalah sukran. Sebelum salat, ya, muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada manusia, orang yang mabuk enggak boleh ikutan salat. Ya, jadi dulu orang mabuk pun sholat ya. Bukan sebagian sahabat ngimami sholat, bacanya amburadul. Baca ketika itu kuliah ayuhal kafirun terbolak balik karena bacanya dalam keadaan mabuk. Fadu'iya Umar fakuriat alaih. Kemudian dipanggillah Umar, kemudian dibacakan. Ini Umar sudah turun ayat, tapi Umar gak puas. Kemudian kata Umar, "Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafian." Ya Allah, jelaskanlah bagi kami hukum khamr dengan penjelasan yang sempurna. Fa nazalatil ayah allati fil maidah. Kemudian turunlah ya surat Al-Maidah yang melarang khamr secara keseluruhan. Fa quriat alaihi falamma balagha fahal antum muntahun. Sampai kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, maka berhentilah kalian. Qala Umar, "Intahaina intahaina." Kami akan berhenti dari khamr, kami akan berhenti dari khamr. Selesai, Umar enggak doa lagi. Karena sudah dilarang secara total. Sebutkan dalam riwayat yang lain ketika turun surat Al-Maidah tadi yang melarang khamr secara keseluruhan, maka jalanan kota Madinah dipenuhi dengan khamr. Becek. Jadi mereka itu punya gentong-gentong yang isinya khamr. Begitu dilarang secara total oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langsung dibuang ke jalanan sampai menggenang jalanan kota Madinah karena khamr tersebut. Siapa yang berdoa agar diturunkan hukuman tersebut? Umar bin Khattab. Secara bertahap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ayat tentang menceraikan istri Nabi. Ini ada ceritanya juga. Jadi dahulu Bapak dan Ibu bisa baca dalam tafsir surah At-Tahrim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan sesuatu ya demi mendapatkan ridho istri beliau. Ada berapa versi tentang apa yang Nabi haramkan, di antaranya ada yang mengatakan bahwa Nabi mengharamkan minum madu. Karena ketika itu beliau minum madu di rumah Zainab, salah seorang istri beliau, kemudian istri lain cemburu. Ya. Kenapa kok minum madu ini baunya busuk? Pokoknya dijelek-jelekkan. Sampai kemudian Nabi SAW mengharamkan madu. Ya, mengharamkan madu. Saya gak mau lagi minum madu. Ini yang terakhir minum madu. Karena istrinya tadi pada protes. Dua orang dari istri beliau. Ya, yang satu Aisyah, yang satu anaknya Umar. Yaitu Hafsah. Maka Umar pun menasihati anaknya. Ya. Kata Umar, ya, asarabu in talaqahunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna. Ya, tahukah kalian nanti kalau apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian, ya, menceraikan kalian, maka nanti Allah akan ganti istri yang lebih baik. Ya. Kalau kalian perlakuan kalian seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah enggak lagi mau minum madu. Ya, ini kan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi nanti Allah akan ganti ya kalian dengan wanita yang lebih baik. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, asarabuhu in talaqahunna ad in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin tabi'at ya abidatin sa'ihatin thayyibat wa abkhar. Jika Nabi menceraikan kalian wahai istri-istri Nabi, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dengan istri yang lebih baik, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, baik janda maupun yang masih gadis. Sama apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat Umar kepada Hafsah. Ini menunjukkan selarasnya ucapan Umar bin Khattab dengan ayat Al-Qur'an. Dan terakhir yang disebutkan oleh para ulama ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Allah menghabarkan tentang kejadian manusia. Kata Allah, air mani itu kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ini jadikan makhluk yang sempurna. Ketika mendengar ayat ini, Umar mengucapkan, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dia adalah pencipta yang paling baik. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala sama dengan apa yang diucapkan oleh Umar. Sempurna ayatnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin itu dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Yang mengucapkannya siapa? Umar bin Khattab. Allah turunkan sama dengan apa yang diucapkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masyaallah. Inilah beberapa kesusahan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ya ayat-ayat Al-Qur'an. Maka tidak diragukan lagi orang yang semacam ini apakah pantas dicela? Ya, orang yang sangat memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan bagaimana perpindahan kekhilafahan dari Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai beliau naik menjadi khalifah. Atau sebelumnya bagaimana sikap Umar bin Khattab ketika wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Tercukuplah sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.